karenanya kau bersedih. Mengapa tidak kau tiduri? Kau hanya terus menangis. Apakah kau seekor monyet yang hanya dapat bergaya? Kosong sudah hidup ini bila kau hanya bicara. Guling bantamu kan bertanya, apa yang kau pikirkan Nona? Kau hanya bawa air mata dan ketawa yang kau paksa. Lantai kamarmu kan berkata, mengapa Nona pengecut? Lanjutkan saja hidup ini sebagai nyamuk malaria, sebagai nyamuk malaria, sebagai nyamuk malaria.